tadi. Kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Jadi juara, terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia. Green Force Persebaya, emosi jiwaku. Semangat kami tak pernah padam. Suara kami pun tak pernah hilang. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu berdukung di dalam stadion. Saudara, satu cinta dukung Persebaya. Semangat membara, bernyanyi bersama demi sebuah asa. Jadi juara, terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia. Surabaya Reinforcement sebaya emosi jiwaku. Semangat kami tak pernah padam. Suara kami pun tak kan pernah hilang. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu mendukungmu. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu mendukungmu.